الاسم المفرد دي اسم مفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. Perhatikan مواضع الفتحة mirip dengan مواضع الضمة pada رفع, hanya perbedaannya di sini disebutkan isim mufrad jama taksir wal fi'l mudhari' idza dakhala 'alaihi nasibun. Apa yang enggak ada? Hah? Semuanya salim. Berarti mawadhi'u dhamma alamatun lirrafi' dengan mawadhi'un al-fathah alamatan lin-nasbi sama, kecuali dikurangi dengan jamak muannats salim. Karena jamak muannats salim tidak bisa fathah. Alladhi lam yattasil bi akhirihi syai', jangan lupa. Al-mudhari' yang belum bergandeng dengan apapun. Yang belum bergandeng dengan aliful isnain, belum bergandeng dengan wawul jama'ah, belum bergandeng dengan ya al-mukhatabah, dan belum bergandeng dengan nun an-niswah. Alladhi lam yattasil di akhirihi syai. Nah, 1, 2, 3 sama dengan mawadhi'u dhammah alamatan lirrafa', hanya saja yang dikurangi adalah jamak mudzakkar muannats as-salim. Kenapa? Karena jamak muannats salim dalam keadaan tidak bisa fathah. Muslimat enggak pernah terdengar, lam yusma' indal arab muslimatan. Lam yusma' indal arab berarti tidak pernah terdengar di kalangan orang Arab ketika berbicara muslimatan. Yang ada muslimatun dan muslimatin. Paham? Maka tanda nasabnya bukan fathah, tapi nanti kasrah. Bahkan satu-satunya nanti tanda nasab kok kasrah. Karena muslimat tidak bisa fathah, maka dia imma marfu muslimatun, wa imma yang lainnya nasab dan jar muslimatin. Baik. Berarti mawadhi' al-fathah alamatan atau takun alamatan lin-nasab في ثلاث مواضع فقط وهو الجمع الاسم المفرد جمع التكسير وفي المضارع. قرأنا شرح ولم نقرأ لبدا شرحنا ها سده. إذن ننتقل إلى نيابة الألف. ها شيء نيابة الألف عن الفتحة. قال وأما الألف فتكون علامة للنصب. أما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا مال. semuanya dengan ألف. berarti alif sebagai tanda nasab hanya di asma'il khamsah saja. Hanya fi asma'il khamsah saja. Qala wa ammal alifu fatakunu alamat linnasbi fil asma'il khamsah. Nahu ra'aitu abaka wa ahaka wa ma ashbaha dhalik. Aqul, saya katakan, kata beliau, qad arafta fima sabaka al asma'il khamsah. Engkau telah tahu pada apa yang telah lewat tentang apa itu asma'ul khamsah, dan sudah tahu pula syarat-syaratnya untuk diberlakukan, tanda-tandanya, tanda i'rabnya dengan huruf dengan waw, dengan alif, dan dengan ya. Apa syarat-syaratnya? Wa syarti i'rabiha bil wawi raf'an wal alifi nasban wal ya'i jarran. Masih ingat apa syaratnya? Awalan, yang pertama, an takuna mufradan. Kedua, an takuna mukabbaratan. Tiga, an takuna mudhafan. Yang keempat, idhafatuha naam li ghairi ya'il mutakallim. Ada lagi? Itu yang umum. Baik. Yang khusus pada fa, nah, berpisah dengan mimnya. Yang khusus pada dhumalin harus didhafakannya kepada isim jins. Isim jins. Dan juga yang kedua, bukan du yang bermakna alladhi, tapi du yang bermakna sahib. Jangan lupa itu. Baik. Asmaul khamsah, kalau sudah lengkap syarat-syaratnya, asmaul khamsah, kalau sudah lengkap syarat-syaratnya, maka di'arabkan dengan huruf. Lihat di sini. I'rabuha bil wawi raf'an, dengan waw kalau marfu', wal alif nasban, dengan alif kalau mansub, wal ya'i jarran, dan dengan ya kalau majrur. Ja'a abuka wa ra'aitu abaka wa marartu bi abika. Ja'a akhuka wa ra'aitu akhaka wa marartu bi akhika. Wal an nukhbiruka bi anna al alamat ad dalla ala anna ihda hadhihi al kalimat mansubah wujudul alif. Maka sekarang kami khabarkan pada kalian bahwa tanda yang menunjukkan bahwa salah satu dari asmaul khamsah tadi bahwa dia mansub, itu tandanya adalah keberadaan alif di akhirnya. Nahu ihtarim abaka, hormatilah bapakmu. Bagaimana i'rabnya abaka? Hah? Jangan lupa, kalau fa'il pelaku maka dia marfu', kalau maf'ul yang dikenai pekerjaan maka dia mansub. Apalagi, dan kalau hal, kaifal hal, bekhair, kaifal hal, mansub. Baik, ihtarim abaka, apa kedudukannya dalam i'rab abaka? Maf'ulun bihi, maf'ulun bihi mansub. Walamatu nasbihi alif. Niabatan, ha? An. Niabatan anil waw, niabatan anil fathah, barakallahu fikum. Karena itu nasab. Nasab itu aslinya fathah. Maka niabahnya niabatan anil fathah. Contoh kedua, unsur akhaka, tolonglah saudaramu. Unsur akhaka zaliman au madluman, tolonglah saudaramu berbuat dolim atau didolimi. Kalau didolimi ditolong, wajar. Tapi kalau berbuat dolim, bagaimana menolongnya? Dengan menasehatinya, dengan memperingatkannya agar berhenti dari kedolimannya. Unsur akhaka, zaliman au madluman. Asyahid qawluhu akhaka, ma mawqi'uhu min al-i'rab, apa kedudukannya dalam i'rab? Maf'ulun bihi, objek yang dikenai pekerjaan. Unsur akhaka, maka akhaka mansubun. Wa alamatu nasbihi, alamatu nasbihi alif, niabatan anil fathah. Demikian pula contoh yang berikutnya. Zuri hamaki, zuri hamaki, karena hamu adalah saudara dari suami, berarti biasanya domirnya yang diajak bicara adalah perempuan, suamimu begitu. Kalau suamimu pakai laki-laki agak bingung nanti. Hamuka, saudara suamimu, ngomongnya pada laki-laki, aneh kan? Nah, mungkin laki-laki punya suami, maka selalu ki, itu yang menjadi sebab kenapa ketika hama, hamaki. Jaa akhuka, jaa abuka, hadha fuka, Begitu hamu, hamuki. Karena dia saudara suami. Zuri hamaki. Tengoklah, ziarahilah saudara suamimu. Asyahid hamaki. Dalam keadaan mansub. Karena dia maf'ulun bihi. Ma'alamatun nasbihi. Ma'ana. Ma'alamatun nasbihi. Alif. Niabatan. Al-Fatha. Demikian pula contoh yang keempat. Nadzif faka. Nadzif. Bersihkanlah mulutmu. Nadzif faka. Bersihkanlah mulutmu. Kalimat fak. Maf'ulun bihi. Mansub. Walamud nasbihi. Alif. Niabatan. Al-Fatha. Wala tahtarim. Dhal mali limalihi. La tahtarim dha malin au dhal mali limalihi. Jangan kau hormati orang yang berharta karena hartanya. Jangan karena hartanya. Tayyib aina syahid. Hah? Aina al-mansub. Dhal mal. Dhal mal. Ini sahib al-mal. La tahtarim sahib al-mal limalihi. Jangan kau hormati dhal mal. Fadhal mali maf'ulun bihi. Atau lebih tepatnya dha'nya. Maf'ulun bihi. Walamud nasbihi. Alif. Tadinya zu jadi dha. Niabatan alil fathah. Baik, kita lihat ucapan asy-syarih. Fakullun min abaka wa akhaka wa hamaki wa faka wa dhal mal. Fi hadhihi al-amthilah, semua kalimat-kalimat tadi dalam contoh-contoh tersebut, wa nahwiha, semuanya mansubun. Li'annahu waqa'a fiha maf'ulan bihi. Karena dia terjadi sebagai maf'ulan bihi. Sebagai objek yang dikenai pekerjaan. Wa 'alamatu nasbihi al-alif niabatan 'anil fathah. Wa kullun minha mudhaf, dan semuanya dalam keadaan mudhaf. Iya kan? Wa ma ba'daha min al-kaf wal mal mudhafun ilayhi. Ingat bahwa asmaul khamsah syaratnya harus dalam keadaan mudhaf. Abuka. Akuka. Hamaki. Fuka. Hamuki. Fuka. Zuma. Maka ketika mansub menjadi ra'aitu abaka wa akhaka wa hamaki wa fuka, jadi faka. Zumalin menjadi za mal. Baik. Karena dia mudhaf, maka harus diingat ketika mengi'rabkan bahwa ini dua kalimat, bukan satu kalimat. Kalimat ab dan kalimat kaf. Ab, bapak, kafnya dhamir yang bermakna kam, bapakmu. Maka i'rabkannya setelah menyatakan aba maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-alif niabatan 'anil fathah. Baru kemudian kita katakan wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhafun. Wal kaf mudhafun ilayh. Karena kaf ini tidak bisa i'rab dengan kata lain mabni, maka kamu katakan dengan kalimat mudhafun ilayh fi mahalli jarrin mudhafun ilayh. Kaf mudhafun ilayh fi mahalli jarrin mudhafun ilayh. Ini juga sama. Setelah dikatakan akhaka ila akhiri, dikatakan maf'ulun bihi mansub wa alamatun nasbihi alif niabatan anil fatha, kamu katakan wa huwa mudhaf wal kaf mudhafun ilayh fi mahalli jarrin, di tempat kasrah, di tempat jar. Itu juga sama, ini juga sama. Yang berbeda ini, kenapa? Karena ini semua dhamir, dhamir, dhamir. Adapun mal isim zahir, bukan dhamir. Kalau isim zahir, baru kita katakan dengan kalimat malin mudhafun ilaihi, baru kita katakan majrur. Kalau yang tidak bisa i'rab, tidak dikatakan majrur. Tidak dikatakan majrur, dikatakan fi mahalli jarrin, di tempat jar. Tapi dia enggak bisa majrur. Karena dia mabni. Mabniun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Sedangkan ini baru kita katakan mudhafun ilaihi majrurun. Wa alamatu jarrihi apa? Rumalin kasrah. Apa sebabnya kok kasrah? Karena isim mufrad. Baik, kembali pada kitab. Wa ma ba'daha, maksudnya kaf tadi, domir tadi, minal kafi wal mal, apakah kaf ataupun mal, semuanya mudhafun ilaih. Enggak dibahas tentang majrurnya karena jarnya belum dibahas. Ya, baru kita bahas rafa dengan nasab. Walaisa lil alifi mawdi'un tanubu fihi anil fathah siwa hadzal mawdi'. Tidak ada bagi alif ini tempat untuk mewakili fathah kecuali satu tempat ini saja. Berarti alif menjadi tanda nasab hanya pada asmaul khamsah. Hanya pada asmaul khamsah saja. Cuma satu mawdi' saja. Baik, as'ilah. Fi kam mawdi' talubul alif anil fathah? Hah? Fi mawdi'in? Kam? Al-alif. Fi kam mawdi'in talubul alif anil fathah? Fi mawdi'in wahid. Wahua? Asmaul khamsah. Barakallahu fikum. Baru terangkan. Mastilil asmaul khamsah fi halin nasab bi arba'ati amtilah. Contohkan untuk asmaul khamsah dalam keadaan mansub dengan empat contoh. Asmaul khamsah ada berapa? Hah? Ada lima. Disuruh bikin empat contoh. Berarti ada berapa? Hah? Jadi berapa? Empat kali lima. Ishrin. Ada 20 kalimat. Aku abaka. Empat. Aku keempat. Maka saya kurangi. Sebagai rahmatan bikum, tiga-tiga saja. Tiga-tiga saja. Itu buat PR kalian, bukan sekarang. Dibikin kalimat, kalimat sempurna. Kalau bisa berbeda-beda, bagus. Nah, sehingga kalau dibaca, tidak sama jumlahnya. Yang penting keadaannya sebagai apa? Sebagai nasab, sebagai mansub. Kapan dia mansub? Kalau sebagai objek yang dikenai pekerjaan. Jadi, kamu jadikan lima asmaul khamsah ini sebagai yang dikenai pekerjaan. Saya pukul temanmu misalnya, terkenai pekerjaan. Atau saya menziarahinya, atau saya menemuinya, atau apa lagi, saya menghormatinya, atau pokoknya jadikan semuanya maf'ul. Mafhum? Nah. Niyabatul kasrah anil fathah. Yang berikutnya, yang juga satu tempat saja, adalah kasrah sebagai tanda nasab. Kasrah sebagai tanda nasab menggantikan fathah. Tadi sudah disinggung. Kapan? Pada ini saja. Muslimatin. Qala wa ammal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il mu'annasis salim. Adapun kasrah menjadi tanda nasab pada jamak mu'annas salim. Saja. Cuma satu mawdi'. Aqul, saya katakan, kata pensyarah, qad arafta fima sabaqa jam'al mu'annas salim. Kamu sudah tahu pada yang lewat tentang apa itu jamak mu'annas salim. Masih ingat definisi jamak mu'annas salim? Hah? Mayadulu ala jamak biziyadah alif wa ta. Yang hadhihi ziyadah tughni an wabil ataf wa tikrar al kalimah. Taib, yani tughni, mencukupi daripada menyebutkan muslimah wa muslimah wa muslimah wa muslimah. wa muslimah, wa muslimah, wa muslimah. Kalau 100, wa muslimah, wa muslimah, wa muslimah, sampai 100 kali. Tughni an hadhihi tikrar, cukup, enggak perlu mengulanginya dengan menambah alif dan ta, muslimat. Nah, kalau rafa muslimatun, ternyata kalau nasab bukan muslimatan. Tidak ada, lam yusma' indal Arab. Tidak pernah didengar di kalangan Arab kalimat muslimatan. Tidak ada. Sehingga mansubnya dengan kasrah, muslimatin. Wal an ukhbiruka, sekarang kami beritahu engkau, anahu yumkinuka an tastadilla ala nasbi hadzal jama', memungkinkan bagimu untuk menunjukkan nasabnya jamak muannas ini biwujudil kasrah fi akhirih, dengan adanya kasrah di akhirnya. Wadhalika nahu qawlika, dan ini seperti ucapanmu, innal fatayati. Lihat, inna menyebabkan dia mansub. Al-muhadzabati yudriknal majda, sesungguhnya wanita-wanita al-muhadzabat yang terdidik, yudriknal majd, dia akan mencapai kemuliaan. Fakullun minal fatayati al-muhadzabati, semuanya jam'u mu'annas salim. Wahuma mansuban, dan kedua-duanya mansub. Likaunil awal isman li'inna, karena keadaannya dia sebagai isim inna. Walikaunis thani na'tan lil mansub, dan karena yang kedua sebagai na'tan lil mansub. Dan tanda nasab keduanya adalah kasrah niabatan anil fathah. Walaysa lil kasrati maudi'un, dan tidak ada bagi kasrah ada tempat lain yang mewakili fathah siwa hadzal maudi', kecuali tempat ini saja. Jadi kasrah menggantikan fathah sebagai tanda nasab hanya pada jamak muannas salim. Hanya saja seperti biasanya ketika disarah kita mendapatkan sesuatu yang baru lagi, sehingga seakan-akan disarah kok tambah rumit. Kenapa? Karena kalian belum belajar tentang inna, inna wa akhwatuha, bahwa inna akan menyebabkan kalimat-kalimat setelahnya menjadi mansub juga. Tadi sudah kita katakan ketika PR bahwa yang nasab adalah yang maf'ulun bihi, yang dikenai pekerjaan. Aku memukul fulanan, aku menemui fulanan, apalagi saya lihat fulanan, pokoknya dia sebagai maf'ul maka dia mansub. Ternyata ada lagi, yaitu yang didahului dengan inna. Maka kalau kamu mau bikin contoh asmal khomsah nanti dalam PR-mu, pakai inna juga boleh. Inna abaka, inna akhaka, inna hamak, hamaki, inna faki, atau inna dha malin kada wa kada, inna dha ilmin kada wa kada, yang artinya sesungguhnya. Nanti dia akan menjadi mansub yang setelah, yang disebut dengan isim inna. Disebut apa? Isim inna. Kenapa dia mansub? Karena dia isimnya inna. Baru yang setelahnya, kalau ada inna fulanan, harus diterangkan sesungguhnya fulan, kenapa? Kenapa fulan? Ketika disebutkan tajirun, inna abaka tajirun, maka inna abaka, abaka sebagai isim inna, tajirun sebagai khabar inna. Baik. Selesai. Sehingga di sini disebutkan wahuma mansuban. Kenapa dia mansuban? Al-awwal isim inna. Yang pertama karena dia isim inna. Innal fatayati, harusnya kalau dia bukan jamak muannas harusnya dia fathah, seperti inna mus, innal, innar rijala, inna taliba, ya. Tapi karena dia muannas salim maka tidak bisa fathah, innal fatayati. Yang kedua, na'tan lil mansub. Ini juga yang dia mansub bukan karena sebab tertentu, tapi karena ngikut. Tapi karena ngikut, perhatikan. Yang menyebabkan nasab tadi sudah. Yang pertama maf'ulun bihi. Yang kedua isim inna. Yang ketiga yang ikut. Sementara dua dulu. Yang ikut itu kalau dikasih wawul ataf, maka yang di belakang bawahnya ikut. Atau na'at, maka ikut juga. Kalau sudah inna abaka ditambah waw di belakangnya, maka mansub semua. Inna abaka wa akhoka wa hamaka wa faki ila akhiri. Paham? Kalau pakai waw al-ataf, waw al-ataf, maka dia ngikut yang belakangnya. Ataf ala marfu, ataf ala mansub, ataf ala majrur. Demikian pula na'at itu sifat. Ngikut yang disifatinya. Kalau yang disifatinya mansub, dia mansub. Kalau disifatinya marfu, dia marfu. Kalau disifatinya majrur, dia majrur juga. Maka ini tergantung. Pokoknya ngikut. Berarti maf'ulun bihi mansub, isim inna mansub, dan yang ataf ala mansubin mansub, atau na'at mansub. Mafhum? Baik. Alhamdulillah. Dapat faedah lagi hari ini. Tamrinat, latihan. Ijma al mufradat al-atiyah jama' al muannas saliman. Jadikan mufradat di bawah ini menjadi jamak muannas salim. Al-aqilah menjadi aqilatin, aqilatun. Fatimah, ikra'u jami'an. Pakai rafa saja. Al-aqilah. Al-aqilatun. Alif lam jangan hilang, kalau enggak ada jangan ditambah. Sesuai dengan aslinya. Fatimah. Naam. Naam. Su'ada. Su'adat. Naam. Al-mudarris. Al-mudarrisah. Al-luha. Naam. Al-hammam. Afwan, enggak pakai tasdid. Al-hammam. Jangan ditasdidkan. Kalau tasdidkan hammam itu artinya kamar mandi. Tapi kalau hamam itu burung dara. Maka hamamat itu burung dara. Dikra. Dikrayat. Tapi sekarang masukkan di dalam jumlah. Kalian sebutkan apakah mansub, apakah marfu. Kalau mansub, baca dengan nasban. Kalau marfu, baca dengan rafaan. Dua dulu, majrurnya enggak usah. Jamakkan ya. Hadhil aqilah. Baca haula'i. Haula'il aqilat. Ayo, aqilat itu apa aqilat? Sebutkan nasabnya atau rafa'nya. Hadhil aqilah. Cantun, karena ada alif lam. Tanwin dengan alif lam enggak pernah bertemu. Ada alif lam, enggak ada tanwin. Ada tanwin, enggak ada alif lam. Baik. Ra'aitul aqilah, jamakkan. Aqilat. Dia apa ta? Dia enggak bisa fathah, jangan lupa. Dia enggak bisa fathah. Ra'aitu Fatimah. Ra'aitu Fatimatan. Ra'aitu jamakan. Fatimati. Nomor dua, da'kul wahidin min jumu'at ta'nits al-atiyah fi jumlatin mufidah. Buatlah setiap kalimat jamak ta'nits ini menjadi jumlah mufidah, menjadi satu kalimat sempurna. Bi syarat an yakuna fi mawdi'in nasb. Syaratnya dia dalam keadaan nasb. Berarti pilih imma sebagai maf'ul bihi, wa imma sebagai isim inna, wa imma sebagai ngikut pada yang mansub. Baik. Wa kullu wahidin min jumu'at ta'nits al-atiyah fi jumlatin mufidah bi syarat an yakuna mawdi' aw yakuna fi mawdi'in nasb. Wadbithu bi syakal. Dan tulis harakatnya dengan syakal. Jadi jangan gundul. Kasih dhamma atau fathah atau enam. Yang pertama al-aqilat. Di surah. Bikin jumlah mufidah dalam keadaan dia nasab. Haula'i aqilat. Itu marfu. Haula'il aqilat. Kalau kamu haula itu mereka adalah, itu marfu. Sudah dikasih tahu. Jadikan dia sebagai orang yang dikenai pekerjaan, yang jadikan objek. Ngapain? Diapain tuh al-aqilat? Hah? Dilihat apa dipukul? Adribul aqilat, jahat berarti. Nah, tapi jumlahnya benar. Hah? Coba. Atau kasih inna. Anta. Lihat dulu yang lain ya. Nanti kalimat yang terakhir antum. Nah. Laqitul aqilati al-Fatimat. Inna Fatimati taslanat. Hah? Innal Fatimati taslanat. Nah, mujtahidat saja. Iya. Biasanya namanya Fatimah baik-baik. Nah, baik Zadayat. Baik. Nabas. Yang pertama lebih tepat tanpa tanwin karena kasus lain. Naam, al-mudarrisat. Naam. Terus al-lahawat. Terus al-hamamat. Bikin kalimat. Ra'aitul hamamati tatiru fil hawa fis sama. Naam. Dzikrayat anta. Dzikrayat itu kenang-kenangan. Dzikrayat itu apa yang diingat-ingat masa-masa lalu itu namanya dzikrayat. Kita dzikrayat. Itu malah majrur. Nah, jadikan objek, barakallahu fiik. Jadikan dia sebagai yang dikenai pekerjaan. Inna dzikrayat. Kasih inna saja selesai. Inna dzikrayat. Inna dzikrayat. Ah, teruskan. Kenapa? Sesungguhnya dikroyat. Ini dikroyat. Matanfa. Illa. Lil mu'idha. Kenang-kenangan tidak bermanfaat kecuali hanya sebagai pelajaran. Tidak bisa dirubah. Yang ketiga. Al-kalimat al-atiyah. Musannayat. Mana PR-nya? Betul. Farudda kullu wahidin minha ila mufradihi thumma juma' hadal mufrad jamu anna salim. Kalimat-kalimat musanna yang menunjukkan dua, kembalikan kepada mufrad, kemudian jamakkan dengan jamak muannas salim. Wasta'mil, dan kemudian gunakan masing-masingnya sebagai jumlah mufidah. Hah? Ini kacamata yang ketinggalan. Repot. Yang pertama itu Zainaban. Nah. Aina wasalat daur? Daurnya giliran siapa? Dauruman. Anta? Nah, Zainaban, mufradkan, kemudian jamakkan, kemudian bikin jumlah mufidah. Nah, mufradnya Zainabu. Jamakkan. Tinggal kasih alif ta, ini kan jamak muannats salim. Jamakkan dengan jamak muannats salim. Hah? Zainabat. Naam. Az-Zainabat. Baik, sekarang bikin jumlah mufidah. Sekarang tidak harus. Tidak harus mansub, enggak ada perintah mansub. Pokoknya jumlah mufidah. Hah? Naam. Inna Zainabat mujtahidat. Sudah. Beres. Atau akhilat. Naam. Yang kedua hublayan, ya. Baik, anta hublayan. Tahu hubla enggak? Wanita hamil. Hubla. Apa mufradnya hublayat? Hublayan. Mufradnya hubla. Hubla. Baik, jamakkan. Mana salim? Kok tahunya itu perempuan? Oh, hamil. Masa laki-laki. Nah, enggak ada sama perbutuhannya. Enggak ada sama perbutuhannya memang, tapi ada hamilnya. Nah. Baik. Hublayat. Hublayat. Bikin jumlah mufidah. Masa haga? Dia perempuan kok. Hah? Dan jamak lagi. Itu kalau mufrad. Jaid. Ha'ula'il hublayat. Katibatani. Hah? Mufradnya apa? Hah? Penulis. Katib. Katibah. Perempuan dong, katibatani. Hah? Katibatun. Jamaknya? Katibatun. Hey, bikin jumlah mufidah. Naam. Atau gabungkan dengan sebelahnya. Az-Zainabat katibat. Selesai. Hah? Ar-risalatan. Betul, risalatan. Itu jamaknya bukan jamak muannats salim. Ijma' hadil mufrad jamak muannats salim. Mabas, enggak apa-apa. Nah. Risalah. Ar-risalah mufradnya. Jamaknya? Baik. Lebih ma'ruf rasail. Bukan risalat. Jarang didengar. Jumlah mufidah. Hah? Jadi katab tu, ya, katab tu risalat. Tiap peta apa tu? Ar-risalatnya. Hah? Bukan. Harokatnya fathah, apa kasrah, apa dhammah? Katab tu ar-risalat. Hah? Ti. Kenapa dia? Mansub dengan kasrah karena dia muannats salim. Hamrawan. Naam. Hamra muannasnya ham ahmar. Ahmar kalau mudzakkar, kalau muannas hamra. Hadzal bait ahmar wa hadhihi sayyarah hamra. Baik, kalau dua. Hadza hatani sayyaratani hamrawan. Baik, sekarang jamakkan. Baik. Cuma mufidah. Oh, sudah diajarin. Hah? Naam. طيب هذه السيارات الحمراوات انتهى ملخصا ada pertanyaan ingat PR-nya 15 kalimat